hati yang hidupku. Tak pernah ku tahu ada sesuatu di dalam jiwamu membahagiakan dirimu. Betapa ku sungguh tak menyadari itu. Apakah cinta yang membahagiakanmu? Sesuatu yang ingin ku miliki. Belumlah terlambat untuk mengerti. Dan belum terlambat untuk menumbuhkan cintaku selama hidup sepanjang usiaku. Tak sekalipun pernah ku menyentuh wujudnya. Membayangkan itu aku pun mencoba sedikit tentang perasaan itu. Pernah terkabulkan oleh pilu kepedihan. Mungkin aku salah mengartikan itu semua. Belumlah terlambat untuk mengerti. Dan sesuatu yang ingin ku miliki.